Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunatihi ila midin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, mengambil ibrah pelajaran dari sejarah-sejarah Islam atau dari perjalanan sejarah Islam, perkembangan dan juga berbagai perkara-perkara yang mungkin kita ambil hikmah dan pelajaran dari balik kejadian-kejadian yang dilalui oleh kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara kesiman, tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita sentiasa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, istiqomah dalam mengamalkannya serta dalam mendakwahkannya. Saudara-saudara sekalian, pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu mengambil pelajaran dari runtuhnya kekuasaan kekhilafahan Bani Umayyah, yaitu sebab-sebab runtuhnya kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah. Karena bila kita cermati penyebab-penyebab ini, hampir di setiap berakhirnya sebuah kekuasaan diwarnai oleh hal-hal atau didahului oleh perkara-perkara yang hampir sama. Jadi oleh sebab itu mestinya kita umat Islam mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang telah menyebabkan umat ini lemah, terpecah belah atau hilangnya kekuasaan di tangan mereka. Baik, ada banyak pelajaran sebetulnya dari sepanjang sejarah kekhilafahan Bani Umayyah yang telah kita bahas. Cuman yang pertama, kita harus menyadari bahwa segala perkara yang ada di dunia ini terus adalah kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 26, kullahumal malikal mulk, ya. Kullahumal malikal mulk, tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, di tanganmu lah segala kekuasaan, ya, yang memiliki segala kekuasaan. Kullahumal malikal mulk. Katakan, ya Allah, yang menguasai segala kerajaan. Jadi setiap penguasa atau orang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT, menyadari hendaknya bahwa itu adalah anugerah Allah kepada dia. Tentu ketika dia menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah kepada dia, bukan berarti perkara itu perkara hadiah yang bisa dia manfaatkan semau-maunya tanpa ikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bukan demikian, ya. Betapa banyaknya orang-orang berkuasa justru dia berakhir dengan kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadikan kekuasaan itu sebagai cara untuk berbuat semena-mena, menzalimi, berbuat semaunya, sesuai dengan hawa nafsunya dan seterusnya. Bahkan sampai pada titik mungkin ingin merangi agama Allah, ingin memusuhi orang-orang yang berjalan di atas agama Allah. Maka dari itu perlu kita ketahui, pertama adalah kekuasaan, kerajaan, kedudukan itu adalah milik Allah segalanya. Dan Allah akan ambil kapan dia kehendaki. Ya, dan Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka dari itu, ini sebuah titipan dan itu, ya, bukan sekedar titipan tanpa ada pertanyaan di akhir kelak. Masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya terhadap dari kekuasaan yang telah dia miliki. Itu yang pertama, menyadari bahwa sepenuhnya kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Maka dari itu ada berapa hal yang harus kita pahami dalam menghadapi masalah ini. Pertama adalah ketika kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, maka kita seperti yang dialami oleh para salafus saleh kita, terutama masa yang di masa Hajjaj bin Yusuf, sebuah penguasa, seorang penguasa gubernur di masa Bani Umayyah yang begitu zalim, yang di tengah dan di bawah kepimpinan hidup para sahabat dan tabi'in yang mulia, di antaranya Ibn Mas'ud dan juga Hasan al-Basri, murid Ibn Mas'ud, beberapa sahabat yang lainnya, Anas bin Malik dan seterusnya. Namun kita harus mengambil pelajaran dari ini. Bagaimana sikap salafus soleh ketika menghadapi pemimpin yang zalim itu? Karena boleh jadi itu adalah sebenarnya yang dikatakan Hasan Basri, bagian dari bentuk azab Allah ya kepada kita, yang mungkin banyak melakukan kezaliman juga terhadap diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, masyarakat kita. Zalim terhadap diri, ya banyak melakukan perkara-perkara yang menyimpang, ya tidak mempelajari agama Allah, tidak menjalankan ibadah kepada Allah, berbuat tingkah laku yang tidak senonoh dan seterusnya. Ya. Tentu ketika kita membahas sejarah, sebenarnya kalau kita bahas tadi, kita ketahui bahwa kekuasaan itu Allah yang berikan kepada mereka. Bisa saja Allah berikan kekuasaan kepada orang yang zalim sebagai apa? Hukuman bagi yang lainnya. Ya. Maka Allah tegaskan dalam firman yang lain ya, wa kadzalika nuwalli ba'dha dhalimin ba'ala ba'd bima kanu yaksibun. Ya. Demikian Allah angkat pemimpin-pemimpin zalim atau sebagian yang lainnya dengan ulah dari sikap mereka sendiri. Maka jadi kita harus introspeksi diri ketika banyaknya kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, kita para rakyat mesti introspeksi diri dan kita mestinya mengambil hikmah dari itu, dan bagaimana tuntunan agama kita kita terjadi kezaliman itu, sikap para ulama-ulama yang jadi panutan sementara terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Nah, itu diantara ketika kita meyakini bahwa kuasa itu sebenarnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terutama di dalam negara yang berprinsip demokrasi, ya hendaknya ketika sebuah proses pemilihan kekuasaan sudah selesai, sudah hadir bertawakal kepada Allah dan menjalin kekompakan kembali dalam membangun bangsa ini. Ya, terlepas dari sistem itu adalah sistem yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi hasilnya ya sebenarnya yang di salah satu istinbat yang diambil di dalam metode diakuinya sebuah kekuasaan adalah disebut dengan sistem amughalabah. Terjadi perebutan kekuasaan, lalu yang merebut menjadi berkuasa. Maka di dalam Islam tidak boleh lagi apabila telah dia memiliki kekuatan dan mengendalikan kondisi, menguasai situasi, tidak boleh memberontak lagi dan dia harus diakui sebagai pemimpin. Nah, ini bagaimana Islam itu sangat mementingkan sebuah ketenangan ya masyarakat, biar tidak ribut. Dia selalu terjadi perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Karena kalau selalu akan berganti merebut, ya sesungguhnya akan mudarat sekali ke dalam kehidupan kita, terutama kehidupan bagaimana tentang kehidupan beragama kita. Akan terjadi ya kelonggaran-kelonggaran dan bahkan akan terjadi juga penyimpangan-penyimpangan, dan setiap orang yang punya keinginan akan mencari peluang ya, keinginan untuk berbuat kerusakan, keburukan, kemungkaran akan menjadikan peluang situasi yang kacau, situasi yang lagi tidak kondusif itu akan dimanfaatkan oleh sebagai pihak. Oleh sebab itu Islam sangat menekankan ya bagaimana untuk menjaga sebuah ketenangan, sebuah keamanan di dalam sebuah kekuasaan. Inti yang pertama demikian, bahwa Allah lah yang memberikan, yang mencabut kuasa dari siapa yang kehendakinya. Jadi dari situ hendaknya setiap pemimpin menyadari bahwa dia harus menyadari ini yang apa yang dia sedang dia nikmati sebagai penguasa, dia menyadari itu adalah anugerah dari Allah, dan dia bukan berarti ya hal itu boleh jadi baik bagi dia, boleh jadi buruk. Jika dia memang menjadikan itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berkhidmat kepada hamba-hamba Allah, untuk melayani para hamba-hamba Allah dalam urusan kebutuhan dunia mereka, dan melayani, memudahkan untuk urusan ukhrawi mereka, tentu mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Namun sebaliknya, jika kekuasaannya adalah ladang untuk membuat kezaliman, ya, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran, tersebaran pemikiran-pemikiran, paham-paham yang merusak agama Allah, maka tentu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana kita ambil pelajaran dalam kondisi sepanjang sejarah Bani Umayyah terbanyak sebagai pesan-pesan. Di antara yang pertama tadi itu adalah kita harus menyadari bahwa kekuasaan ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya tidak orang tidak pernah perlu bangga karena Allah Subhanahu wa taala mampu mengambil darinya kapan dan saat bagaimanapun saja. Ya. Kita lihat sejarah bagaimana hancurnya kekuasaan-kekuasaan yang di dalam sejarah dunia menjadi lambang kemajuan, seperti bagaimana disebutnya Fir'aun, Namrud, kemudian disebut juga bagaimana kerajaan Saba, ya, kemudian disebut juga bagaimana kaum Samud, kaum Ad, dan masih banyak lagi yang sudah Allah gambarkan kehebatan mereka dari sisi arsitektur ataupun dari sisi pertanian, atau dari sisi angkatan perangnya. Zil Autad, seperti Fir'aun sebut Zil Autad, memiliki tentara-tentara begitu kuat dan banyak sekali. Hal itu tidak ada sedikit pun berguna baginya ketika dia telah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh sebab itu setiap penguasa hendaknya terlebih dahulu dia harus mempersiapkan dirinya bagaimana dia akan membawa kekuasaan itu kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawal di dunia ini yang setia kepada dia untuk mengawal dia kapan dan di mana saja, ya, tidak akan pernah mampu mengawalnya ketika malaikat maut sudah datang menyebut nyawanya. Kalau malaikat maut sudah datang, kematian sudah datang, ya, walaupun beribu pengawal di sekitarnya, tidak akan bisa satu pun, seorang pun di antara mereka menghalangi malaikat maut. Demikian pula ketika, ya, jasadnya telah dibawa ke kuburan dan tidak akan ada pengawal yang berdiri di kuburannya. Ya, tidak akan ada pengawal yang berdiri di kuburannya. Ya, yang akan mendengar teriakannya ketika dicambuk oleh malaikat munkar dan nakir, ketika dihardik oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya. Maka seandainya penguasa menyadari hal ini, bahwa kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan benar-benar, ya, menjadikan kekuasaan yang Allah percayakan kepadanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana pelajaran dari Bani Umayyah? Kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz atau Sulaiman bin Abdul Malik atau saudaranya Al-Walid bin Abdul Malik, yang benar-benar bagaimana dia memperhatikan rakyatnya, keadilan dalam kekuasaannya. Nah, ini kita lihat bahwa seorang pemimpin yang bertakwa, orang pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Allah bukakan bagi dia jalan-jalan kebaikan untuk membangun bangsa dan negaranya. Ya. Jauhlah daripada paham-paham yang menyatakan dengan bahasa-bahasa keji agama itu otoriter, Tuhan otoriter, dengan hal-hal akhlak orang-orang ateis seperti ini. Harusnya penguasa waspada dari paham-paham yang akan menyerumuskannya, ya, atau paham-paham yang akan membodohinya di dalam berkuasa. Maka carilah teman-teman ataupun kolega, sahabat yang dapat selalu mengingatkannya jika dia lupa, selalu memberikan nasihat jika dia membutuhkan nasihat, memberikan masukan-masukan positif. Ya, ini yang pertama harus sadari bahwa kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kullallahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilul mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Ya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulia segala kebaikan, ya Allah. Ya, dan Allah itu maha kuasa atas segala hal. Itu di antara pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah, kalau kita lihat dari penjelasan sebab-sebab runtuhnya kerajaan atau kekuasaan Bani Umayyah ini adalah, mulainya kegaduhan terjadi dalam antara keluarga besar dari kerajaan ataupun dari kekhalifahan. Mulai ada kasak kusuk, mulai ada perebutan kekuasaan. Jadi sehingga terjadi keinginan untuk saling berkuasa lah, yang menyebabkan tentu masing-masing akan mencari celah kelemahan pihak yang lain atau akan memanfaatkan segala kondisi bagaimana supaya dia menjadi berkuasa. Ya, mungkin sampai pada tingkat yang menumpahkan darah, membunuh sesama saudara. Ini suatu hal yang sangat keji di dalam Islam. Bagaimana seseorang ya kehausannya, ini juga pelajaran kita, yang mana bahwa kehausan kekuasaan itu kadang-kadang melampaui batas ya, sampai berani membunuh ya, mungkin menyiksa dan seterusnya. Maka dari itu bahwa apabila dalam sebuah kekuasaan terjadi ketidakkompakan antara baik dalam suatu kerajaan anggota keluarga kerajaan sendiri ataupun di dalam sebuah pemerintahan, dalam pemerintah sendiri tidak kompak ya, terjadi saling kasak kusuk di antara mereka, saling ingin sikut, saling ingin menjatuhkan, maka ini adalah penyebab lemahnya sebuah kekuasaan, lemahnya sebuah negara, lemahnya sebuah bangsa, dan itu akan berefek buruk kepada ya keamanan dan ketahanan sebuah negara itu. Kenapa? Kita lihat ya, ini sebagian orang yang ingin menjatuhkan orang lain, ingin mencari kesalahan-kesalahannya, dia akan berupaya mencari dukungan bukan hanya dari dalam negeri, bahkan mencari dukungan daripada luar negeri, dari negara-negara yang memiliki dana, kemudian negara itu mendukungnya untuk sampai pada puncak kepemimpinan sebuah bangsa, sebuah negara umpamanya. Namun tentu pasti ada tawaran, tentu harus ada semacam jaminan, mungkin dengan berjanji ya, ataupun tidak di awalnya tidak ada perjanjian ya, namun setelah berkuasa ketika sebuah negara mendukungnya, benar-benar mendukungnya dengan sepenuhnya untuk bagaimana menggolkan dia menjadi kepala negara, dia akan berutang budi, maka dia akan malu untuk berkata tidak ya, untuk dalam pertahankan sebuah wibawanya sebagai presiden, wibawa bangsanya, malu dia mengatakan untuk tidak, malu dia untuk mengingkari ya, malu sebagai hal, banyak hal. Nah ini adalah ancam bagi retorial atau ketahanan bangsa kita ya, bisa jadi dengan menjualkan aset-aset negara, perdagangan, atau membuka hasil bumi yang dikuras oleh mereka ya, dengan segala cara yang itu menyebabkan kerugian besar bagi negara kita dan jauhnya masyarakat kita dari kesejahteraan, dikeruknya kekayaan hasil bumi kita oleh negara tersebut, atau mereka membuka perusahaan-perusahaan yang jauh dari aturan ya, banyak kita lihat. Nah kita tidak baca kasus demi kasus lah, pasti bapak-bapak kita yang duduk di posisi-posisi yang mengatur masalah investasi, keamanan dan ketahanan negara tahu banget bagaimana kita melihat ya, negara kita sedang ada bangsa lain yang mencoba mengobok-oboknya, yang mencoba merendahkan jati diri kita sebagai Indonesia ya, apa itu dengan ya, jadi karena dia mungkin mengetahui sebagian besar dari kelemahan kita. Kelemahan pertama yang mungkin mereka ketahui adalah bahwa tokoh-tokoh anak bangsa yang hebat ini tidak bersatu dalam pertahankan bangsa dan negaranya, memilih sikap yang berbeda dan menyikapi orang-orang yang ingin mencaplok, orang yang ingin melemahkan bangsanya secara ekonomi maupun secara politik ya, maupun secara ketahanan. Maka dari sini tentunya perlu kekompakan sesama pemimpin itu sendiri, kekompakan yang kejujuran dan memang tentu ketulusan, memang betul-betul di dalam membangun bangsa ini. Yang diharapkan adalah pahala di Allah SWT, bukan haji mumpung, artinya karena lagi berkuasa dia memanfaatkan persenan-persenan dari investasi yang dibuka bagi asing untuk partainya dia, persentase untuk partainya, untuk dia atau untuk koleganya, atau memberikan posisi-posisi pada koleganya, padahal koleganya itu tidak apa namanya, tidak memiliki kemampuan untuk memegang sebuah urusan itu, ini juga berbahaya. Maka salah satu politik pelemahan ketahanan sebuah bangsa yang harus kita waspadi bersama adalah, yaitu mereka menokohkan seseorang yang jauh dari kemampuan untuk memimpin sebuah bangsa, lalu diangkat oleh, dan itu diangkat jadi pemimpin. Rakyat ditipu dengan media dan seterusnya. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang pintar yang dia karena tidak terekspos dan dia tidak dikenal dan dia tidak terkenal, ya, tidak muncul ke permukaan. Ya, sengaja diangkat tokoh-tokoh yang sebetul hakikatnya dia tidak memiliki kapabilitas yang matang untuk memimpin sebuah negara, dia besarkan itu. Supaya apa? Nanti ketika berunding, ketika berdialog, ketika apa, ya dia tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki argumentasi yang kuat. Nah, ini juga perlu waspada oleh kita, bangsa Indonesia, karena negara yang kita cintai ini hendaknya betul tetap utuh, ya, tidak sedikit pun diganggu ataupun direndahkan oleh bangsa lain. Maka dari itu, kita melihat bahwa efek dari pecah belahnya, ketidakkompakan dari anak-anak dari Bani Marwan atau anak-anak dari Abdul Malik, ya, bin Marwan, yang mana maksudnya di sini bukan anaknya sendiri, cucu-cucunya, ya, cucu-cucunya mulai saling ingin berkuasa, ingin saling berebut kekuasaan, menyebutkan memanfaatkan karena kondisi negara lagi kacau begitu, dimanfaatkan oleh banyak pihak. Maka hal itu menimbulkan apa? Aliran sesat menjamur. Maka muncullah khawarij di zaman akhir Bani Umayyah itu lebih kuat lagi. Walaupun di masa Umar bin Abdul Aziz sudah mulai agak mengecil, ya, kelompok mereka itu, dan mereka tidak muncul ke permukaan. Di akhir-akhir kekhalifahan Bani Umayyah itu mereka kuat kembali. Merajalela kemana-mana, mereka bebas untuk menyampaikan, mempengaruhi dan menyebarkan paham mereka. Kenapa? Karena negara tidak fokus melihat hal itu, karena lebih fokus dalam masalah apa? Bagaimana meraih kekuasaan, dan kekuatan yang ada dalam negara ini terbagi, perhatiannya tidak konsentrasi, ya, dan banyak terpecah dalam banyak masalah. Akhirnya mereka orang aliran sesat mendapat jalan mulus, terutama seperti Khawarij, termasuk juga paham Jaham, Ja'ad bin Dirham, yang itu bahkan Ja'ad bin Dirham menjadi salah satu penasehat dari raja dari khalifah terakhir atau raja terakhir dari Bani Umayyah, disebut-sebut dia Marwan Al-Ja'di, ya, Al-Ja'di. Nah, ini menunjukkan, dan efek dari pecah belah itu banyak sekali. Pertama tadi terjadi muncul itu, kemudian kadang-kadang efek yang lain adalah ketika terjadi pecah belah itu, maka masing-masing akan mencoba mencari kekuatan massa. Nah, kekuatan massa ini, walaupun itu aliran sesat sekalipun, walaupun awalnya yang mana mau dia mendukung dia secara politik, dan ini terjadi di negara kita, betapa kadang-kadang paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam itu jadikan kendaraan politik oleh sebagian partai politik, ya, karena mereka sedang mencari kekuatan massa. Dan ini yang terjadi di masa akhir-akhir Bani Umayyah itu, merajalelanya semacam anak cucunya tadi ingin saling berkuasa, sehingga mereka mencari kekuatan massa, tidak peduli dengan masalah agamanya, tapi yang penting mau mendukung dia untuk menjadi pemimpin, penguasa, apapun pahamnya, itu tidak dipersoalkan. Nah, ini berbahaya sekali. Dan akhirnya apa? Kita tahu ketika Khawarij itu kuat, kemudian juga paham-paham yang lainnya. Nah, ini sebab tidak kompaknya sebuah para penguasa yang duduk di pemerintahan itu. Ini juga akan menimbulkan paham yang masalah yang baru lagi adalah di masa akhir Bani Umayyah itu mulai adanya gerakan ingin otonomi, ingin memisahkan diri dari kekuasaan Bani Umayyah. Jadilah pemberontakan perkabilah atau disebut fanatik kesukuan mulai muncul di Yaman. Di Yaman, di akhir kekerajaan Bani Umayyah, itu mereka sudah mulai ingin membentuk kerajaan sendiri di Yaman. Bani Hamyar dan lain-lainnya, mereka ingin. Kemudian di bagian Mesir juga begitu, Kufa demikian. Akhirnya terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah. Nah, ini juga mengancam bangsa kita. Kita rasakan hal-hal seperti ini hampir-hampir terjadi ketika negara ini sedang lemah. Banyak daerah-daerah yang mencoba ingin memisahkan diri. Kita ingat bagaimana yang masih, ya, dalam sejarah masih kita ingat bagaimana Aceh, bagaimana daerah Riau seawal reformasi, ya, daerah banyak daerah ingin memasakkan karena mereka merasa punya hasil bumi yang cukup untuk hidup sebagai negara mandiri gitu ya. Dan termasuk seperti kasusnya di Papua yang masih berlangsung sampai hari ini dan daerah-daerah lain mereka. Nah ini kasus ini sebagai pelajaran. Jadi di akhir Bani Umayyah itu pun mirip seperti itu ketika tadi anak cucu daripada Abdul Malik bin Marwan ini sudah berpecah belah, ingin saling berkuasa. Akhirnya terjadi banyak hal. Tadi menyebarnya paham-paham, kemudian paham-paham yang menyimpang itu jadikan kendaraan politik oleh pendukung. Kemudian terjadi apa lagi? Ta'asub fanatik kesukuan tadi, dan mereka ingin membuat negara sendiri atau kerajaan sendiri di daerah yang lain. Nah, ini juga berbahaya. Ya, mungkin saja dia akan menarik salah seorang dari anggota keluarga penguasa untuk hidup menjadi pemimpin negara mereka. Nah, ini akan membuat negara kita menjelma dan pecah belah. Nah, ini efek daripada ketiga kompakan para tokoh-tokoh pembesar-pembesar dalam seluruh negeri. Maka oleh sebab itu, jadi harusnya kita harus menghindari celah-celah yang akan membuat terpecah belahnya anak bangsa yang mereka adalah orang-orang cerdas. Nah itu sebagai pelajaran bagi kita. Karena mereka akan ketika mereka ada punya hawa nafsu untuk politik ingin mencari mendukung. Ya, mendukung kadang-kadang per suku yang mendukung kadang-kadang per daerah atau agama bisa saja teradu domba. Maka dari itulah perlunya ya menjaga semacam kekompakan sebuah dalam sebuah kekuasaan itu. Ya, ini kita ambil pelajaran dari akhir-akhir Bani Umayyah ini. Jadi di akhir Bani Umayyah itu memang masalah sudah mulai kompleks begitu ya. Akhirnya ada aliran-aliran yang mencoba juga memberontak, mereka mengusung kekuatan politik sendiri. Kemudian juga suku-suku juga di per daerah juga mulai memberontak dan ingin membuat negara sendiri, kerajaan sendiri, kekuasaan sendiri. Nah, ini kan menyebabkan banyak masalah yang tidak bisa dikuasai dengan lebih baik dan akhirnya kekuasaan Bani Umayyah ya jatuh, ya lemah, terjadi adanya semacam penyerangan-penyerangan, perperangan sama antar keluarga penguasa. Nah ini yang sebagai pelajaran. Kemudian hal yang lain dari kita sebutkan penyebabnya itu banyaknya mulai penyimpangan dari segi akidah, jauhnya perpenguasa itu sendiri dari memperhatikan kehidupan beragama masyarakatnya. Bahkan pemimpin terakhir dari Bani Umayyah diingkasi dia adalah berpaham Ja'bin Dirham, karena memang dia disebabkan kepada dia dan dia sebagai penasehat dari khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini. Kemudian juga hal yang menyebabkan mudahnya jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah dan kemudian berpindah kekuasaan kepada Bani Abbasiyah, kezaliman yang terjadi tentu karena situasi kondisi politik yang tadi kacau balau ya, berantakan begitu ya, menghukum setiap orang yang mungkin tidak mendukung dia ya, kemudian juga dia sendiri pun jauh dari agama Allah, dari akidah yang benar, kemudian juga sibuk dengan berbagai kemewahan-kemewahan, maksiat, khamar ya, dan semacamnya. Ini tentu akan semakin tidak mendapat pertolongan Allah, tidak akan diberkahi oleh Allah SWT kekuasaannya ya. Sebaliknya rakyatnya tentu tidak simpatik pada dia lagi jika dia meminta dukungan ya. Nah ini akhirnya jadi di satu sisi penguasa itu harus memberikan teladan yang terbaik kepada rakyat, biar rakyat menghargai, menghormati, mendengar. Di sisi lain pun rakyat pun diminta untuk menahan diri jika terlihat sesuatu yang tidak wajar di tengah-tengah penguasa. Itu aturan dalam Islam ya, disuruh sabar ya, karena ini mungkin adalah suatu bentuk efek daripada keburukan yang ada pada diri kita sebagai rakyat, sehingga Allah mengangkat pada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, itu berapa pelajaran yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini. Semoga hal ini dapat kita ambil ibrahnya dan kita sebenarnya kita bahas dalam pelajaran-pelajaran kita. Kita membaca sejarah tidak sekedar mengenal pelakunya, peristiwa semata, tempat kejadian di mana, tarikhnya dan ataupun tanggal-tanggal tempat personal, bukan sampai di situ, tapi kita mencoba menarik hikmah dari itu semua sebagai pelajaran. Dan sebenarnya kita katakan bahwa sejarah itu akan terulang walaupun tempat pelakunya yang berbeda. Nah, ini yang harus kita lihat, bagaimana kesejahteraan luar biasa ketika pemimpin itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika bagaimana Al-Walid bin Abdul Malik, mulai dari ayahnya Abdul Malik bin Marwan, kemudian di masa Al-Walid bin Malik, kemudian di masa Sulaiman bin Malik, kemudian yang lebih maju lagi adalah di masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena memang mereka-mereka ini orang-orang yang memang tujuannya bukan kekuasaan, tujuannya adalah melayani, menjadikan kekuasaan yang ada di tangannya sebagai jalan untuk melayani hamba-hamba Allah, untuk membangun negeri Islam, untuk membela agama Allah. Nah, itu akhirnya khidmah kepada para hamba Allah yang beriman, sehingga Allah berikan kepada dia, kepada mereka kesejahteraan yang luar biasa. Sebaliknya kita lihat di akhir-akhir kerajaan Bani Umayyah ini, Khalifah Bani Umayyah ini mulai muncul penyimpangan-penyimpangan, banyak kezaliman-kezaliman. Nah, itu berefek bagaimana bahayanya, ya, yang menyebabkan lemahnya kuasa mereka. Kemudian kita masuk sedikit ke topik berdirinya Abbasiyah ini, ya. Di mana para penulis sejarah ini, saya melihat ada sebuah kitab yang ditulis oleh Tarikh Daulah Abbasiyah oleh Dr. Muhammad Suhail Taqus, ya, dan juga beliau menulis dalam sejarah juga sejarah Bani Umayyah, ya, Daulah Al-Umayyah, kemudian Daulah Al-Abbasiyah. Beliau juga membahas ini dengan objektif lah gitu, ya, karena kita melihat sejarah ini secara objektif, tidak ada namanya dan menjaga, terutama di dalam membaca sejarah kita harus menjaga kehormatan para sahabat, kehormatan para tabi'in, ya, bahwa kalau ada riwayat-riwayat menggambarkan mereka bertingkah laku yang buruk atau bertingkah laku yang tidak wajar sesuai dengan Islam, kita tidak bisa memponis secara langsung riwayat-riwayat itu adalah sahih, tapi kita harus berhusnuzan kepada mereka. Ya, sebenarnya pada zaman sekarang banyak sekali informasi-informasi yang tidak lurus, itu bisa saja membuat mereka tidak membuat mereka salah dalam bersikap, ya, karena mereka tidak mendapat informasi. Dari zaman kita saja yang kemajuan informasi begini, masih banyak berita-berita hoax yang menyebar, ya, apalagi di zaman mereka yang sulit untuk melacak pelaku-pelaku hoax, ya, bohongan. Nah, dari sini kita harus, pertama, kita jika kita melihat mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, umpamanya pemimpin-pemimpin yang di masa Bani Umayyah atau pada Bani Abbasiyah, kita kita sebenarnya Allah tentukan, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kita mohon ampun juga untuk saudara-saudara kita. Demikian, ya, kalaupun mereka mungkin terbawa nafsu ketika itu, kita mohon Allah untuk mengampuni mereka. Itu hari ini kita juga tidak banyak yang bisa berbuat seperti mereka, dan mungkin kita hawa nafsu kita lebih besar daripada hawa nafsu mereka, begitu. Bisa saja mereka mungkin hawa nafsu besar, tapi amal soleh mereka bisa banyak. Karena kalau kita lihat dari sisi sejarah, kalau ada pemimpin yang zalim, dia punya sifat yang positif yang jauh lebih baik juga. Pamannya di akhir-akhir Bani Umayyah ini, pemimpinnya terkesan agak longgar dalam masalah agama, tapi luar biasa dalam melayani rakyat. Dia ketika memberi itu askha, yaitu maksudnya pemurah sekali gitu, suka menghamburkan, memberikan pada hadiah kepada rakyatnya, menyetarakan rakyatnya begitu dari harta malnya yang punya gitu. Jadi kemudian juga satu sifat sisi mereka juga orang yang seperti yang khilafah yang terakhir di Bani Umayyah ini adalah pemimpin yang sangat berani, dia, ya, dalam berani, ya, syuja, kemudian punya wibawa dan seterusnya. Baik, di sini penulis memulai juga menyebutkan sebagian yang telah kita ceritakan hal-hal yang membuat lemahnya kekuasaan Bani Umayyah setelah kita jelaskan tadi. Ya, mulainya ada pemberontakan di daerah-daerah. Kemudian juga tambah lagi di situ ada yaitu anak daripada cucu dari Ibnu Abbas, ya, Muhammad bin Ali bin Abdul bin Abbas, cucu dari Ibnu Abbas, ya, mencoba untuk mengambil alih kekuasaan yang ada saat itu. Sehingga dia menyusun strategi di Kufa dan juga ke Syam dan mengutus orang-orang dia percaya untuk mengambil baiat bagi dia. Baiat yang setuju dia sebagai kepala negara atau penguasa setelah lemahnya kekuasaan Bani Umayyah ini. Tentu dengan mudah hal itu dicapai oleh dia karena memang kondisi masyarakat saat itu lebih banyak kecewa dengan kekuasaan yang dipimpin oleh Bani Umayyah di akhir-akhir itu, sehingga masyarakat banyak memilih ingin mencoba pemimpin baru, ya. Akhirnya mereka banyak mendukung dakwah atau keinginan ataupun langkah politik dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Nah, kemudian ya mereka mulai membentuk kekuatan dalam bentuk angkatan, ya, angkatan perangnya bersiap untuk merebut kekuasaan. Nah, kemudian tetapi ya hal itu tentu tidak mudah bagi mereka, ya, untuk mendapatkannya karena memang Bani Umayyah telah memiliki juga sejarah yang panjang sehingga mereka juga memiliki orang-orang setia untuk membela kekuasaan Bani Umayyah. Sentuh hal itu menyebabkan terjadilah, ya, merebut kekuasaan dengan cara kekuatan fisik, senjata dan seterusnya. Di sini ceritakan di Khurasan, ya, terjadi semacam silang pendapat antara mendukung dan tidaknya terhadap Bani Abbas ini, Bani Abbasiyah untuk maju berkuasa. Kemudian juga tadi kita sebutkan perpecahan antara kabilah yang di Yaman, Qaisi al-Yamani, ya. Kemudian juga tak lepas pula yaitu rong-rong daripada sisa-sisa daripada orang Persia yang mana kekuasaan mereka telah diruntuhkan di masa Umar bin Khattab, termasuk juga Romawi. Mereka juga memanfaatkan kondisi itu untuk mendorong, ya, terjadinya keruntuhan daripada Bani Umayyah tersebut. Nah, kamu wajib dapat adam kabir minal furs wal mawali alladina ista'u menghukumnya. Jadi mereka ini kecewa dengan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kemudian apalagi kata penulis ini, Khurasan ini adalah daerah yang sangat jauh jangkauannya dari ibu kota kekhilafahan waktu itu. Kota kekhilafahan adalah di Damaskus, ada di Syam. Nah, mimma haladuna wusul najdad ilaiha fi waqtil munasib. Sehingga untuk menetralkan, mengamankan kondisi sana, mengirim pasukan dari ibu kota, dari pusat kekhalifahan tentu memakan waktu yang cukup lama, ya. Maka hal itu semakin membuka peluang untuk terjadinya semacam silang pendapat tentang tentang kekuasaan itu. Nah, kemudian Bani Abbasiyah mengutus namanya Abu Muslim Al-Khurasani yang diutus oleh Ibrahim bin Ali kepada Khurasan untuk mengajak masyarakat Khurasan mau membaiat yaitu Muhammad bin Ali bin Abbas tadi. Kemudian masuk kepada beberapa tempat di sekitar Khurasan, ada Morow namanya, ada, ya, kemudian juga daerah Persia. Kemudian sampai dia masuk ke Irak, ya, yang Irak, ya, setelah kekuasaan Bani Umayyah di Syam runtuh, kita tahu bahwa ibu kota negara di kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah adalah di Baghdad, ya. Nah, mereka mampu mengalahkan pasukan Bani Umayyah yang ada di Baghdad, kemudian juga masuk ke Basra dan masuk ke Kufah pada tahun 1330 Hijriah itu, ya. Atau bertepatan sekitar tahun 750 Masehi. Nah, ini awal cerita mulai punya kekuatannya Bani Abbasiyah. Jadi kita Abu Muslim Al-Khurasani ini, kan kita ketahui tadi di Khurasan itu terjadi semacam silang pendapat tentang kekuatan politik. Akhirnya yang menang adalah kelompok yang mendukung untuk mengangkat Muhammad bin Ali bin Abbas sebagai khilafah. Namun wa fi hadzal waqt tawajja Abu Abbas Safa alladhi khalafa akhu Ibrahim al-Imam fi risalah ad-da'wah. Kemudian pada waktu yang sama ada namanya Abu Abbas As-Safa yang menggantikan saudaranya Ibrahim tadi, Ibrahim bin Ali. Ini anak daripada cucu dari Ibnu Abbas, Ibrahim bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Yang sebelumnya adalah Muhammad bin Ali. Jadi ada berapa cucu dari Abdullah bin Abbas ini. Jadi Abdullah bin Abbas punya anak namanya Ali. Jadi Ali bin Abdullah bin Abbas. Anak Ali ini punya anak berapa orang? Yang pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya Ibrahim, yang ketiga yaitu apa namanya? As-Safa, ini Ibrahim, Abu Abbas As-Safa. Kemudian setelah dia Abu Abbas As-Safa ini datang ke Kufa dan berpidato di tengah manusia, di saat itu dia langsung memproklamirkan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya. Dan pada waktu yang sama dia langsung dibaiat sebagai khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Ya. Kemudian setelah itu dia merebut berbagai daerah di yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Namun ketika dalam waktu yang sama kita ketahui satu-satunya daerah Bani Umayyah yang tidak mampu dikuasai oleh Bani Abbasiyah sampai akhir dari kekuasaan mereka itu adalah Andalus. Andalus. Maka syawahid dari tarikh inilah satu faedah yang diambil oleh para ulama. Jadi walaupun pada asasnya kaum muslimin itu di bawah sebuah khalifah yang satu, tapi bila kondisi telah terjadi pepecah belahan dan tidak mungkin disatukan, ulama-ulama yang besar di hidup di masa itu, mereka tidak pernah mengatakan bahwa berbilangnya atau terjadi dua negara muslim yang dalam waktu yang sama itu suatu kekuasaan yang tidak benar. Tidak. Tapi masing-masing wilayah, rakyatnya patuh kepada pemimpin wilayah tersendiri. Rakyat Andalus waktu itu patuh kepada pemimpin yang Abdurrahman Dakhil yang lari daripada kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada kelanjutan dari Bani Umayyah. Nah, sebaliknya Baghdad dan Kufa, Basra dan berbagai daerah lainnya mereka tunduk kepada pemerintahan Al-Abbasiyah. Ini kenapa kita bahas? Karena pada waktu ini banyak orang menyatakan bahwa mereka tidak mau taat kepada pemimpin mereka karena bagi mereka yang pemimpin yang sah itu adalah bila kaum muslim pimpin oleh seorang khalifah, satu orang pemimpin saja. Satu orang pemimpin saja. Itu pemaham mereka begitu. Ya, idealnya begitu, tapi Rasulullah SAW pun menggambarkan, ya, dalam hadis Safina, Maula Rasulullah SAW menyebutkan, ya, khilafatun muwasalasuna sana summal mulk usmatullah mulka man yasha. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan memang pemimpin dan khilafah bentuk kenubuatan yang dekat dengan kenabian itu hanya 30 tahun. Kemudian setelah itu akan ada kerajaan-kerajaan, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika kita melihat ulama-ulama yang ilmunya mereka yang jauh lebih tinggi di masa, baik di masa Imam Abi Hanifah, di masa Imam Malik, di masa Imam Ahmad, di masa Imam Syafi'i, yang mereka hidup dalam kondisi ini, tidak pernah mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin saat itu. Dan tidak pernah mereka menyuarakan untuk mempersatukan antara Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad dan Bani Umayyah yang ada di Andalus. Nah, berarti ulama ya, membedakan antara kondisi yang darurat, kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, untuk sekarang ini orang yang selalu berteriak khilafah-khilafah, kalau kita cerna sedikit aja pendapat mereka ini ya, untuk kondisi sekarang gitu ya, kecuali di akhir zaman yang negara dunia ini menjadi kacau lalu munculnya Imam Mahdi, beda lagi ceritanya, bukan Mahdi Syiah yang dimaksud di sini. Tetapi Sekarang saja kalau mereka umpamanya kita terima konsep khilafah yang selalu mereka usung itu, kita tanya, siapa yang menjadi khalifah? Siapa yang menjadi khalifah menurut Anda siapa? Bahwa khalifah itu khusus Indonesia saja, untuk itu semua di dunia kaum muslimin. Ya. Nah, tentu tidak akan mungkin hal ini dilakukan, karena memang tidak akan mungkin seperti Malaysia, Brunei, jangankan untuk seluruh dunia, Asia Tenggara saja belum mampu untuk diletakkan di sebuah satu khalifah. Belum mungkin bisa. Ya, hatta di Indonesia saja kalau seandainya sekarang orang mengatakan, ayo kita terima konsep khilafah, tapi siapa yang menjadi khalifah, siapa? Siapa pemimpin mereka? Ya, tentu tidak akan semua orang bisa menerima. Ya. Kalau kita secara ormas, ya, dari NU ingin NU-nya di khalifahnya, dari Muhammadiyah bisa diinten atau ormas yang lain bisa juga merasa lebih berhak. Nah, itu tidak, hal ini tidak akan bisa ketemu. Nah, oleh sebab itu kita bukan berarti mengatakan bahwa khilafahan itu suatu hal yang salah, tidak. Cuman diukur dengan kondisi manusia, kondisi situasi, ya. Dan Islam pun ya, pun tidak menentukan bentuk sebuah pemerintahan. Bagi Islam adalah yang penting dalam pemerintahan itu adalah menjalankan aturan agama Allah, ya, menjadikan agama Allah sebagai panutan dan aturan dalam kehidupan masyarakatnya dan negaranya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ketika kita bicara masalah sejarah, kita bukan sebenarnya yang telah kita jelaskan tidak seputar mencerita tentang bagaimana berdiri dan runtuhnya saja, tapi mencoba menarik beberapa pelajaran juga. Nah, setelah Abul Abbas, ya, ba'da wafatihi, dia diganti oleh saudaranya Abu Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, ya. Nah, alladhi yu'addu fi haqqil mu'assis lidawlatil khilafah. Dan sebetulnya sebagian penulis sejarah lebih mengatakan yang pendiri yang sebenarnya bagi negara Abbasiyah betul-betul sudah berdiri itu adalah Abu Ja'far al-Mansur. Itu sebagai pendapat. Kemudian setelah itu berentetlah apa namanya khalifah-khalifah Abbasiyah yang berikutnya yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi awal berdirinya khilafah Abbasiyah ini, daerah-daerah yang dikuasai mereka adalah yaitu daerah Jurjan. Jurjan ini juga banyak ulama di sana terkenal dan Jurjani, Watakhan, Istaristan, daerah-daerah yang di pinggir Kufa ini, daerah-daerah dekat Afghanistan. Kemudian bila di Turki wasin, ini daerah Turki dan Sin, Cina. Wal bidal Kashmir, dan kemudian juga bila Kashmir di dekat India, ya. Kemudian bila di Nubah dalam daerah Mesir. Kemudian sampai ke Kaukaz, Armenia sebelah utara, ya. Ini patah-patah kekuasaan awal berdirinya Daulah Abbasiyah ini, yang nanti akan kita coba membahas, ya, lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Itu aja yang dapat kita bahas, ya, awal mula di apa namanya bangkitnya Daulah Abbasiyah, yaitu mereka telah menguasai beberapa wilayah, tentu wilayah-wilayah yang lainnya akan mengikuti karena mereka mengirim pasukan-pasukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Demikian untuk pertemuan kita awal dari bicara tentang khilafah Abbasiyah ini. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan akan bagaimana kelanjutan, dan juga kita akan bahas siapa itu biografinya, yaitu Abul Abbas As-Saffah, dan kenapa dia namakan Saffah. Kemudian juga bagaimana pula biografinya Abul Mansur, ya, ya, Abu Ja'far Mansur. Nah, ini akan kita coba bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan juga kita akan mengambil pelajaran-pelajaran seputar kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sepanjang kekhalifahan Bani Abbasiyah. Demikian untuk sementara waktu, ya, materi yang dapat kita jelaskan. Dan berikutnya kita kembalikan kepada Al-Akhaimanu kita dari Studio Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kita dengarkan, untuk kita pelajari, dan kita jadikan catatan yang berharga untuk kita semuanya. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan bisa langsung menghubungi nomor kami melalui layanan telepon di nomor 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk penelpon pertama kami berikan kesempatan untuk Anda, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Naila, Abu Naila di Kalimantan. Silahkan Abu Naila. Mau tanya nih Ustaz tentang mandi junub Ustaz. Ya silakan. Silakan Bapak. Tentang mandi junub Ustaz. Iya silakan. Ustaz, kalau sudah mandi junub, kalau mau sholat lagi subuh, ambil wudhu lagi atau enggak usah Ustaz? Iya. Itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, dalam mandi junub ada dua sifat. Yang pertama, sifat yang sempurna adalah berwudu dulu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi, kemudian mengalirkan air kepada tubuh dan seterusnya. Nah, kemudian maka dia tidak perlu berwudu lagi setelah dia mandi. Setelah dia mandi. Nah, ataupun dia tidak berwudu sebelum mandi ini, namun dia berniat sambil ini wudu sekalian sambil mandi gitu. Karena memang berbeda pendapat ulama ya. Apakah seorang sudah mengubur badannya, sudah anggota wudu sudah terbasuh semua dianggap wudu atau belum? Tapi tidak, karena dia tidak wudu itu di antaranya ada anggota wudu yaitu muka, tangan, lengsok kepala, ya, telinga, dua telinga dan kaki. Dan dia tidak apa namanya? Tidak murad karena ada antaranya al-mu'alah, harus beruntun gitu ya. Oleh sebab itu yang lebih tepatnya, yang lebih rajih adalah berwudu sebelum mandi. Kalau setelah semandi dia tidak perlu berwudu lagi. Tapi khilaf lagi para ulama, bagaimana kalau dia waktu mandi itu menyentuh kemaluannya. Nah, di sini ada lagi pendapat berbeda. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu. Pendapat yang lain mengatakan menyentuh kemaluan itu adalah tidak menyentuh wudu, karena berdasarkan hadis huwa qita'tu mink. Wallahu alam, pendapat yang lebih hati-hati, kalau pendapat yang menurut apa yang kami baca lebih hati-hatinya adalah jika dia menyentuh kemaluannya setelah dia berwuduk saat mau mandi tadi, utamanya lebih baik dia berwuduk lagi. Ya, lebih khurus minal khilaf. Ya, apa batal tidak batal, yang penting dia lebih memperbarui wuduk kalau dia menganggap tidak batal pun sekalipun. Ya, maka lebih utamanya dia berwuduk lagi. Ya, kalau dia saat mandi tadi menyentuh kemaluannya. Kalau dia tidak menyentuh, maka dia tidak perlu wuduk, wuduknya sah berarti. Tidak ada perbedaan ulama di situ. Yang di perbedaan adalah kalau dia berwuduk sebelum mandi, kemudian saat mandi menyentuh kemaluannya. Perlukah dia berwuduk lagi atau tidak? Ya, wallahu alam, pendapat yang lebih roji, yang lebih apa, yang lebih kuat ya rasanya untuk membuat keyakinan kita adalah berwuduk lagi. Wuduk lagi kalau dia saat mandi itu menyentuh kemaluannya. Tapi kembali kita katakan ada perbedaan ulama dalam hal ini. Ada mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Na'am Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami ingatkan kembali bagi Anda yang menyimak pelajaran ini dan ingin bertanya, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan kepada kita. Silakan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo. Kami tunggu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Ibu Isyam di Pangandaran. Silakan Ibu, pertanyaannya. Gini, Afwan. Afwan, pertanyaan Ana jauh dari... pertanyaan jauh dari topik yang disampaikan. Silakan. Yang pertanya, yang pertama, bagaimana pendapat kita? Ada dokter yang mengatakan perspektifnya mengenai runtuhnya peradaban Islam itu tidak disebabkan oleh keberadaan Mongol, tetapi karena pendapat dari Imam Ghazali yang mengatakan bahwa matematika itu adalah bisikan setan gitu, ilmu setan begitu. Bagaimana pendapat kita? Terus yang kedua, bagaimana status pernikahan yang baru tahu ternyata si istri adalah dinikahkan oleh ayah yang maksud saya tidak menikah dengan ibunya gitu. Maksudnya ayah tiri atau apa? Bukan ayah tiri, ayah biologisnya saja. Bukan ayah, maksud saya istri adalah anak jina seperti itu, Ustaz. Ya. Nah, cukup ya. Jadi setelah baru tahu ternyata si istri hamil, dan bagaimana status pernikahan mereka, dan bagaimana status anaknya jika anaknya perempuan. Baik. Demikian Ustaz, syukran. Afwan, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Kerajaan Abbasiyah nanti akan kita bahas ya. Kerajaan Abbasiyah yaitu pada tahun 600 abad ke-7 Hijriah. Ini Abbasiyah ini sangat panjang berkuasa. Yaitu memang terjadinya semacam peperangan, kalau disebut mungkin perang dunia juga saat itu ya. Penyerangan Mongolia yang mereka adalah bangsa yang sangat bengis kepada kerajaan Islam, dan itu dijelaskan dalam banyak sejarah yang mana hidup juga di saat itu, termasuk Syekh Sultannya ikut berperang melawan Mongolia ini, atau disebut juga Genghis Khan dan di antara rajanya ya. Itu yang dijelaskan para ulama memang, dan sebetulnya dijelaskan juga dalam sejarah sebab runtuhnya kekuasaan Abbasiyah ini bukan semata penyerangan saja, karena sudah lama mereka mau menyerang, tapi mereka karena melihat angkatan perang Islam itu sangat besar, maka di akhir kekuasaan Abbasiyah ini yang membuat runtuhnya adalah yaitu telah maju sebagai perdana menteri waktu itu seorang Syiah Rafidhah, Ibn Al-Qami ya, yang dia memberikan masukan kepada khalifah untuk memecat tentara-tentara, untuk memecat tentara-tentaranya ya, dengan alasan bahwa keuangan negara tidak mampu menggaji mereka, sehingga diceritakan dan dikati dalam Kebidayaan Nihaya sampai banyak sekali para tentara-tentara yang mungkin di kita udah pangkatnya bintang 3 atau bintang 2 gitu ya, pada jualan sayur di pasar kata Mekatir. Kemudian setelah kekuatan itu dilemahkan, nah Ibn Al-Qami ini menjalin hubungan rahasia dengan pemimpin Mongol itu sendiri dan mengirimkan informasi-informasi kelemahan dari kekuasaan Bani Amasya. Ini adalah jadi antara sebabnya yang lebih besar sebetulnya adalah pengkhianatan dari kaum Syiah Rafidhah terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah saat itu, yang mereka mengajak Mongol untuk menyerang dan menghabisi kota Baghdad dan menghanguskan kota Baghdad saat itu. Itu yang saya ketahui begitu. Wallahu a'lam. Adapun peristiwa tadi kalau sudah menikah, para ulama menambahkan nikah itu syubah namanya itu, maka nikahnya sah, nikahnya sah karena sudah terjadi. Karena sudah terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan lagi, dan nikahnya syah karena dari awal kita tidak tahu bahwa itu ayahnya secara biologis bukan ayah secara syar'i umpamanya. Jadi wallahu alam, sesuai apa yang kami dengar pendapat para fatwa ulama, bahwa hal itu nikahnya karena dianggap di awal tidak tahu dan dia dianggap itu adalah orang tuanya asli ya, maka nikahnya syah katalah setelah kena sudah terjadi dan itu syah ya. Tidak perlu menawarkan keraguan-keraguan dalam masalah ini lagi ya. Jadi tidak perlu ada kesangsian dalam hal itu. Itu sepanjang kami ketahui tentang pembahasan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, saya terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami akan beralih untuk membacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari saudara kita Lutfi di Papua. Assalamualaikum Ustaz, saya tergabung dalam suatu ormas Islam sejak lahir sampai usia 28 tahun ini. Baru saya sadari bahwa ormas Islam yang selama ini saya yakini menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Ormas Islam tersebut mengangkat imam atau amir dan menisbatkan sebagai imam yang dalam kepercayaan jamaahnya, imam tersebut yang menghalalkan hidup kami, yang harus baiat secara rahasia ditutupi dari NKRI. Apa yang harus saya lakukan sedangkan suami dan keluarga saya mau semua masih meyakini ormas Islam tersebut sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Di luar jamaah tersebut, menurut mereka adalah kafir. Kalau saya diketahui tidak sefaham dengan mereka, suami dan pengurus memutuskan supaya saya cerai. Sungguh kejam pemahaman mereka. Ru'yah atau pengikut ormas Islam tersebut terdata kurang lebih 2 juta orang di berbagai profesi. Tiap bulan kita wajib untuk menyetor uang kepada mereka. Nah, langkah apa yang tepat untuk saya bisa terhindar dari perasaan tidak nyaman dalam keluarga yang masih meyakini hal tersebut, dan saya ingin terbebas dari apa organisasi ormas seperti ini. Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh ibu. Pertama adalah lalu selalu memperkuat ilmunya, memperkuat ilmunya, belajar selalu. Yang kedua, kalau bisa diusahakan menasihati suami dengan cara pelan-pelan, dengan cara yang tidak vulgar, ya, juga keluarganya. Apakah itu dengan mendengarkan kajian-kajian yang sudah mudah diakses, ya, kajian yang sudah mudah diakses, baik kajian-kajian yang namanya topik-topik yang menjelaskan masalah-masalah yang sedang ibu pertanyakan, ibu jelaskan tadi, baik mungkin di YouTube ataupun di ya banyak sekali ya akun-akun YouTube yang TV-TV sunnah sudah ada. Kemudian juga mungkin ustaz-ustaz sunnah yang lain punya akun-akun sendiri di Facebook mereka, bisa dengan mendengarkan hal itu atau membeli buku-buku bahwa yang dimana bayat itu tidak ada kecuali hanya kepada pemimpin negara, ya, negara kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian jika ada data-data itu tercatat dengan baik, ya, mungkin ibu bisa memberikan informasi kepada MUI di tempat tersebut dengan memberikan data yang valid. Mungkin MUI akan memproses, akan memberikan semacam nasihat, klarifikasi, ya, kepada kelompok-kelompok tersebut, ya, karena mereka terselubung, tentu mereka akan banyak menutupi hakikat dari ajaran mereka. Maka informasi-informasi begini, di samping kita bekerja sama dengan MUI ataupun ormas lain ataupun melalui ustaz-ustaz dari yang lain, membantu untuk mengembalikan mereka-mereka yang terindikasi berpaham radikal ataupun berpaham yang begitu sangat ekstrim ini, menganggap orang-orang di luar mereka tidak akan masuk surga dan jalan surga hanya melalui jamaah mereka sejarah dan seterusnya. Nah, atau mungkin juga bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, ya, dari kepolisian untuk memberikan pendekatan, memperbaiki kondisi mereka dan pemahaman mereka dalam beragama. Utamanya di sini kita berharap kepada MUI, ya, utamanya, dan juga pada ulama-ulama daripada Muhammadiyah atau NU bisa mungkin dikasihkan informasi untuk menyampaikan nasihat kepada mereka-mereka yang terindikasi berpaham yang sangat ekstrim dan radikal ini. Itu yang dapat saya berikan masukan, ya. Kemudian ibu masih bersabar, mudah-mudahan keluarganya bisa memahami dan tentang kesesatan paham tersebut, tentu dengan cara-cara memberikan nasihat, mendengarkan, membelikan buku-buku agama atau memberikan tulisan-tulisan yang menjelaskan masalah seperti ini, ya. Kemudian memang sangat drastis pemahaman-pemahaman seperti ini, sangat berbahaya. sebagian ulama malah kalau paham suaminya itu adalah paham khawaris, yaitu sebagian ulama membolehkan untuk khuluk dari menyelamatkan akidahnya, karena begitu fatalnya paham khawarij tersebut. Ya, tetapi sebelum melangkah ke hal itu, perlu ditempuh dulu jalan yang persuasif dan nasihat seterusnya. Mudah-mudahan keluarganya dan bahkan masyarakat yang terpengaruh dengan paham ini dapat diberikan nasihat oleh pihak-pihak terkait, utamanya MUI dan juga para ormas-ormas yang giat untuk menjalankan Islam yang benar, ya, kepada masyarakat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami bacakan kembali untuk pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini tersebar dan ada sebuah opini untuk kembali menghidupkan sebuah kekhalifahan Ottoman di Turki. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Indonesia, menyikapi opini tersebut dari saudara kita Afrizal di Bukit Tinggi? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Sebetulnya banyak ya ormas-ormas, paham-paham yang menganggap imamnya adalah khalifah, pimpin jamaahnya khalifah, atau mempromosikan diri sebagai khalifah. Di Indonesia ini banyak sekali ya. Ada yang di Lampung kalau nggak salah, khalifah muslimin, ya, ada juga di Sulawesi, itu di beberapa tempat ya, mereka punya khalifah-khalifah tersendiri, dan bahkan menganggap khalifahnya ada yang sudah mengaku sebagai Mahdi, macam-macam lah, banyak sekali. Intinya, apa namanya, kalau mereka tadi mengatakan memiliki khilafahan Utsmaniyah, itu jelas khilafah Utsmaniyah bukan dari Quraisy, mereka bukan keturunan dari Quraisy. Nah, anehnya paham-paham yang selalu menteriakkan khilafah-khilafah ini, mereka itu menganggap bahwa kalau khilafah bukan dari Quraisy itu mereka tidak mau taat. Nah, tapi sementara waktu dan waktu yang sama mereka mengagung-agungkan khilafah Utsmaniyah. Maka alasan mereka menuduh bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada sekarang tidak wajib ditaati, diantara karena pemimpinnya bukan dari Quraisy. Contohnya di Saudi Arabia, mereka mengkafirkan dan mereka tidak menerima kekuasaan Saudi Arabia, dan mereka membuat opini-opini di tengah masyarakat yang mana disebabkan oleh dai-dainya yang mana suka membuat isu-isu hoax ya, menggambarkan pada tahun 2020-2021 atau akan terjadi kiamat, sekarang bagaimana akan terjadi kekisruhan di dunia Islam, kemudian sekarang pemainnya Raja Salman itu sudah dikepung, dan bagaimana kemudian kemarin dibuat isu ketika pengawalnya mati itu karena tertembak karena mengamankan Raja Salman, dia buat isu itu, opini-opini ini kelompok-kelompok yang sebetulnya bernuansa ke sana, kemudian menggambarkan bagaimana bahwa bulan yang di puncak Tower Zamzam dianggap sebagai tanduk setan, macam-macam. Ini banyak sekali kelompok-kelompok yang berupaya seperti ini, dan di dunia maya banyak sekali mereka berupaya untuk membuat semacam apa namanya isu-isu negatif tentang, utamanya tentang Saudi Arabia, karena di akhir ini ada opini yang mereka buat macam-macam ya. Maka ini perlu kita waspadai. Oleh sebab itu kepada masyarakat ya, setiap gerakan-gerakan yang apa namanya yang tidak jelas di mana belajarnya ustaz-ustaznya, kemudian juga pahamnya yang jauh dari paham Ahlussunnah ya, utamanya mereka mengajak untuk tidak taat kepada pemerintah, ini adalah paham-paham yang sangat menyimpang dari manhaj Ahlussunnah Jamaah. Karena intinya kalau ada orang untuk mengajak orang untuk taat kepada pemerintah, itu adalah dalam poin akidah Ahlussunnah Jamaah dia sudah menyelisih salah satu pokok dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Karena bagi kita Ahlussunnah Jamaah, bagian daripada dasar akidah Ahlussunnah itu adalah tetap menghormati penguasa, taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dan jika ada perintah-perintah program-program yang bertentangan agama kita tidak taat, tetapi kita bukan berarti kita memprovokasi masyarakat untuk melemahkan, melecehkan, mengolok-olok dan menghinakan penguasa. Itu adalah hal yang sudah pasti dan hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah Jamaah. Maka oleh sebab itu, jika ada kelompok-kelompok di sana mengajak memufakan begini khilafah dan segala macamnya, ya, upaya-upaya demikian, ya, hal-hal yang lebih bermanfaat mereka lakukan sebetulnya adalah bagaimana mengalihkan umat ini untuk menjadikan paham tentang akidahnya, tentang agamanya, beribadah yang benar, jauh dari kesyirikan. Karena salah satu poin dari ciri aliran sesat itu adalah fokus kepada satu topik dari ajaran agama dan melalaikan hal yang lainnya. Jadi kadang-kadang sampai mengatakan kalau tanpa ada khalifah menurut mereka sholat haji kita tidak sah, sampai ada paham sampai demikian mereka pahami. Ya. Padahal ketika Huzaifah sampai pada akhir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya pada hari tidak ada lagi imam, tidak ada lagi jamaatul muslimin, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, istainimu tilkal firqullah, jauhi semua kelompok-kelompok itu. Jadi bukan berarti kita berhenti beribadah atau menganggap ibadah-ibadah kita tidak sah karena tidak dipimpin oleh khilafah. Ini satu pemahaman yang jauh ya dari apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para salafus saleh, para ulama al-sunnah al-jamaah. Maka hati-hati kita dengan hal seperti ini ya. Kalau dia mengajak di khilafah Utsmaniyah ya, terlalu besar program dia. Bahkan kami pernah berdiskusi dan kami tawarkan kepada orang seperti ini, Anda enggak usah muluk-muluk, buat saja satu RT yang di sana Anda terapkan secara baik sistem khilafah. Satu RT saja. Mampu enggak dia? Karena bukan semudah membeli telapak tangan. Ulama-ulama dulu jauh lebih besar besar ilmunya bagi kita, yang lebih terhormat dan lebih bagaimana pengaruh kepada masyarakat Islam, mereka tidak pernah menghimbau masyarakat. Ya, sebenarnya telah kita katakan tadi ketika ada berdiri dua kekhilafahan, khilafah Abbasiyah di Baghdad dan khilafah Umayyah di Andalus, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus mundur dan yang lainnya yang berhak menjadi khilafah. Karena sudah naif sekali karena kondisi politik, kondisi mazhab sekarang ini ya, kecuali memang Allah berkehendak sesuatu tentu, tetapi secara sunnah kauniyah ya, hal-hal seperti ini sebenarnya yang telah digambarkan Rasulullah SAW bahwa sebelum di akhir zaman, setelah terjadi khilafah nubuwiyah itu ada kendali kekuasaan-kekuasaan yang banyak. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita membahas itu, masing-masing masyarakat wajib taat kepada pemimpinnya sendiri. Nah, kita taat kepada pemimpin kita, tidak perlu taat pada apa yang artinya kepada pemimpin Malaysia dan dia punya wilayah sendiri. Maka kita taat kepada pemimpin kita. Walaupun dibicarakan dalam para ulama dengan ta'adul wilayat, dengan banyaknya kekuasaan konsin, bagaimana hukumnya? Ya, Imam Al-Juwayni dan dalam beberapa penjelasan dan para ulama lain menjelaskan, jika hal itu adalah sudah terjadi dan jika mau disatukan akan terdapat fitnah, terjadi pertumpahan darah, maka adalah hal ittira ini, menjaga ini lebih aman daripada harus demi untuk bersatu lalu kita saling membunuh-bunuhan. Ya, ini tidak pernah disebutkan oleh para ulama kita dan tidak oleh sebab itu ulama kita saja kalau seseorang sudah merebut kuasaan dan dia telah berkuasa tetap taat kepada dia, begitu, demi untuk apa? Memutus rantai tidak lagi terjadi fitnah, kekacauan dan pembunuhan sesama anak bangsa atau seagama. Demikian yang dapat saya jawab tentang pertanyaan ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan terakhir akan kami bacakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum kita atau zaman dahulu, khususnya kejadian buruk, apakah bisa menimpa kita pada zaman sekarang ini? Lalu apakah yang kita lewati ini merupakan tanda kita ini termasuk kaum yang buruk? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Keburukan itu nisbi ya, dan apapun musibah-musibah nalui masyarakatnya lalu bisa menimpa kita, bisa tidak, atau bukan dalam bentuk yang sama ya. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan warning, penjelasan, peringatan pada umatnya bagaimana akhir dari umat ini akan terpecah 73 golongan, akan ada pemimpin-pemimpin yang begini dan kemudian akan ada kejadian-kejadian begini. Rasulullah menyambarkan bagaimana huru-hara ataupun tanda-tanda ciri hari kiamat yang akan semakin dekat. Hari kiamat akan semakin banyak ciri hari kiamat itu muncul, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud di situ adalah agar umat ini memposisikan diri tepat pada saat melihat tanda-tanda ciri kiamat tersebut pada sisi yang benar. Mereka teguh dengan iman mereka, mereka menjadikan iman mereka sebagai benteng untuk melindungi diri daripada fitnah-fitnah akhir zaman tersebut. Makanya disebutkan tidak akan terjadi kiamat, diangkatnya ilmu, banyaknya pada perbuatan terjadi pembunuhan, menyebarannya kebodohan, merajalela kebodohan, perbuatan zina merajalela dan segala macam bentuk fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, ini sebetulnya adalah kesan di balik itu agar umat menyiapkan dirinya, mewaspadai kondisi itu dan tidak termasuk orang sebagai pelaku atau korban dalam saat terjadinya kondisi-kondisi seperti itu. Itu yang ingin disampaikan, bahwa kita hendaknya waspada dari hal itu, hal-hal yang buruk itu. Namun kita, tugas kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, adapun ada hal-hal yang buruk menimpul kita, itu ada dua hal kemungkinan. Ima sebagai pengangkat darjat kita, ya, jika kita tidak berbuat dosa, namun ada ujian-ujian yang kita hadapi, kita rajin sholat, kita ada ini, namun ada sakit, ada macam, itu adalah mengangkat darjat kita iman, kita sisi keiman apa, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau pengampun bagi dosa-dosa kita, mungkin sebab banyak ibadah kita, walaupun kita tidak berbuat buruk, mungkin ada hal-hal di sana banyak kealpaan yang kita tidak sadari. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan mungkin kita tidak sadari, menghapus dosa kita. Ya, makanya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin di dunia ini itu korting bagi azabnya. Dia tidak dia azab dengan dosa yang sama dua kali, tidak. Jika dia sudah dibalas Allah dengan azab itu di dunia, dengan dosanya itu dibalas di dunia, Allah tidak akan mengazab lagi dia di akhir kelak atas dosa yang sama. Begitu rahimnya Allah dan pengampunnya Allah. Jadi bagi orang muslim, sebagaimana kata Rasulullah SAW, jadi ajam li amril mu'min, suatu hal yang sangat mengagumkan perkara seorang beriman itu adalah ini asabas sarra, ya, fasyakara pakan akhirlah. Syakara pakan akhirlah. Jika dia mendapat hal yang baik, dia bersyukur, itu yang maka jadi hal yang baik bagi diri. Jika wa in asabat darra, fasabara pakan akhirlah. Lalu dia mendapat hal yang buruk, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi hidup kita ini, ya, sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam awal kitab beliau Usul Sitta, yang menjelaskan bahwa hidup kita ini berputar dari tiga hal saja. Ima bersyukur, ima bersabar, atau istighfar. Kita tidak sabar ketika dapat ujian, jalan solusinya apa? Istighfar. Kita lupa bersyukur ketika dapat nikmat, solusinya apa? Istighfar. Ya, ini maka beliau mengatakan tiga hal ini adalah unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan kita. Jadi segala hal yang terjadi itu ada hikmah di baliknya, iman pengampunan bagi dosa kita ataupun mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk bersabar ataupun bersyukur, masih ada jalan keluar, yaitu istighfar atas kesalahan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kita kali ini. Moga-moga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedah dan hikmahnya. Demikian, mohon maaf jika ada dalam penyampaiannya hal-hal yang kurang memuaskan penjelasannya. Itu atas keterbatasan ilmu kami. Dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang juga kurang berkenan dari apa yang kami jelaskan. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah SWT, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.